بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه حاضرين جماعة sekalian رحمني ورحمكم الله. Melanjutkan kajian kita Bulughul Maram karya Hafidz rahimahullahu taala tentang libas pakaian. Wa an Hudzaifah radhiyallahu an qala naha Rasulullah sallam an nashraba fi aniyatiz dhahabi wal fiddah wa an na'kula fiha wa an lubsil harir wa dibaj wa an najlisa 'alayh. Rawahul Bukhari. Jadi Hudzaifah dia berkata bahwa Rasulullah SAW melarang kami untuk minum pada bejana emas atau perak, untuk makan di bejana tersebut emas perak. Beliau pula melarang kami memakai kain sutra yang halus maupun yang kasar, dan melarang kami untuk duduk di atasnya, di atas kain sutra. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari. Yang pertama, larangan minum makan di bejana emas perak. Kenapa ini dilarang? Sebagian ulama menyebutkan itu masuknya kepada kesombongan dan sifat orang yang tampak sekali congkak, takabur. Sampai tempat minum atau makannya pun dari emas atau perak. Sebagian yang lain menyebutkan alasan dilarangnya karena itu israf, berlebih-lebihan, bukan pada tempatnya. Ada juga yang menyebutkan bahwa larangan itu dilarang karena akan mempersempit perputaran keduanya, emas perak. Karena keduanya diperlukan, dibutuhkan dalam ekonomi, dalam bisnis. Oleh karena itu, secara umum dalam bab zakat, para ulama sebutkan harta yang diputar, dipakai. Ini pakai untuk dagang, dipakai untuk bisnis, jual, beli, penanaman modal, dan lain sebagainya. Walhasil diputar, dipakai. Yang karenanya mungkin orang gak kena zakat karena uangnya diputar, dipakai untuk kerja, untuk ini, walaupun mungkin jumlahnya triliunan atau miliaran. Itu lebih baik, itu lebih baik daripada harta itu disimpan, berhenti, Karena ketika disimpan dia berhenti tabung, walaupun dikeluarkan zakatnya. Harta yang diputar ini lebih baik walaupun gak ada zakatnya, ketimbang harta yang disimpan walaupun dikeluarkan zakatnya. Karena manfaat ini lebih besar, orang lebih banyak mendapat manfaat. Untuk roda ekonomi, untuk negaranya, untuk masyarakatnya, orang butuh. Nah, mereka sebutkan alasannya itu. Ada juga yang menyebutkan dilarang karena itu menghancurkan perasaan kaum fakir miskin. Di mana sebagian mereka untuk makan saja setengah mati, untuk minum susah pendapatannya ini. Yang ini malah bukan sekedar berfoya-foya dalam makan minumnya, sak tempat makannya pun emas perak. Betapa hancur perasaan si miskin melihat yang kaya malah tempat makannya aja emas atau tempat minumnya. Bisa memicu kecemburuan sosial dan mengarah kepada hasad, permusuhan yang tidak baik. Hasil karena itu kemudian syariat melarang. Yang jelas Rasulullah SAW dalam hadis menyebutkan innaha lahum fid dunya walakum fil akhirah. Itu nas. Bagi mereka itu di dunia ini. Ini bagi orang kafir, segala perhiasan, segala kemewahan mau mereka di dunia ini. Tapi bagi kalian itu dilarang karena itu semua untuk kalian halal semua nanti di akhirat. Bagi mukmin dilarang emas perak untuk tempat makan minumnya. Karena itu perhiasan mereka di akhiratnya kelak. Adapun bagi kufar, di dunia ini mereka habiskan perhiasannya. Sementara di akhirat mereka tidak akan punya bagian sedikit pun. Makanya pula terkait orang yang menggunakan sutra, Rasul katakan innahu libasu man la khalaqa lahu. Ini pakaian orang yang tidak punya bagian di akhiratnya kelak. Karena bagi mukminin segala kenikmatan dan kemewahan di jannah kelak. Kufar tergesa-gesa menikmati dan mengambil apa yang mereka inginkan segalanya di dunia ini. Di Bukhari pula Rasul katakan inna hadza la yanbaghi lil muttaqin. Pakaian sutra ini enggak pantas bagi orang yang bertakwa di dunia. Naha an labsil harir. Rasul melarang dari pakaian sutra, serat sutra ma'ruf dari ulat kepompong. Wad dibaj. Begitu pula dari dibaj, ini bentuk kain dari katun atau bahan suf. Yang juga tercampur oleh sutra. ketika mayoritas bahannya didominasi oleh sutra. Kecuali nanti akan disebutkan dalam hadis sebatas tidak melebihi 4 jari sutra yang ada di kain katun atau yang lain, boleh selama tidak melebihi dari 4 jari. Maka jika sutranya lebih dari itu, apalagi itu yang mendominasi kain, maka haram, tidak boleh. Wa an najlisa alaih, begitu pula kami dilarang untuk duduk di atas sutra, walaupun tidak dipakai, tidak dipakai sebagai pakaian, baju, tapi diduduki. Tentunya larangan-larangan ini ditujukan kepada kaum lelaki. Wanita tidak masuk di dalamnya. Karena wanita butuh berhias untuk suaminya, mempercantik diri, termasuk dalam berpakaian yang lembut dan ini, walhasil sutra pun boleh dia pakai demi suaminya. Itu kalau dipakai. Adapun duduk di sini khilaf. Apakah duduk juga perempuan gak boleh atau boleh baginya duduk di kain sutra? Sebagian ulama mengatakan umum. Larangan untuk duduk sama laki dengan wanita. Wanita hanya boleh sutra kalau itu dipakai baju baginya, pakaian untuk suaminya. Sementara tempat duduk atau yang semisalnya, maka itu beda karena terpisah dari tubuhnya, maka gak boleh juga. Namun sebagian ulama lain menganggap sama, larangan ini seperti pakaian, terkhusus hanya laki yang dilarang, sementara wanita boleh. Kalau dia duduk atau menggunakan kain ini, sutra, sebagai hajat dan kebutuhannya. Namun ada khilaf. Bagaimana para ulama memahami larangan duduk di kain sutra. Kalau dilihat dari ihtiyat, jaga-jaga, lebih berhati-hati, maka dihindari itu lebih selamat. Ini hatta wanita pun jangan duduk menggunakan kain sutra sebagai alasnya. Aslam, lebih terjaga agamanya, tidak khawatir itu haram, dilarang. Kalau pakaian jelas boleh dia gunakan sebagai bajunya. Karena sekarang sebagai tempat duduk, alas. Jadi hindari itu lebih selamat. Wa an Umar radhiyallahu anhu qala naha Rasulullah an lubsil harir illa maudhi isbi'ain au thalath au arba' mutafakun alaih walafdhu li muslim. Rasulullah melarang menggunakan kain sutra kecuali sebatas dua jari, tiga atau empat. Disepakati Bukhari Muslim. Larangan menggunakan kain sutra ini umum. Umum artinya tadi untuk kaum lelaki dalam bentuk apapun. Ini kain sutra itu untuk baju atas, untuk celana misalnya bawah, atau itu untuk pakaian luar misalnya jas, atau itu imamah, semuanya enggak boleh bagi lelaki kain sutra. Kecuali kata Umar, dua, tiga atau empat jari. Dua, tiga atau empat, ini dari Umar bukan keraguan. Umar gak ragu ketika menyebutkan dua atau tiga atau empat. Pilihan ini bukan ragu tetapi takhir. Artinya orang boleh milih. Boleh kamu pilih sebatas dua jari, boleh kamu ambil sebatas tiga jari, atau kamu ambil sebatas empat jari. Yang dimaksud di dalam hadis, para ulama fahami, di satu tempat atau satu bagian di pakaiannya. Misalnya saku. Ini baju misalnya, kainnya katun atau apa, khusus di sakunya ini, kira-kira 4 jari gitu, berbahan sutra, boleh. Sebatas itu yang diperbolehkan oleh Rasul SAW. Mereka pahami demikian. Dengan demikian, kalau itu ke atas haram, artinya lebih dari 4 jari gak boleh. Kurang dari 2 jari boleh, karena minimalnya 2 jari. Kamu buat hanya 1 jari misalnya, sekedar hiasan 1 jari misalnya di sini, labas, boleh. Nah. Hadis jelas menunjukkan kepada kita, kalau digabung dengan hadis yang sebelumnya, haramnya makan minum dari bejana emas perak. Dua, berarti boleh menggunakan emas perak selain untuk tempat makan dan minum. Yang ketiga, haramnya kain sutra. Dipakai khusus bagi lelaki. Begitu pula duduk, kain sutra dilarang laki maupun perempuan. Hadis juga membatasi pengecualian bolehnya memakai sutra sebatas maksimal 4 jari di satu tempat atau satu bagian di bajunya. Ini diberi rukhsah oleh syariat keringanan, yaitu saku atau tempat yang lainnya di pakaiannya. Wa an Anas anna nabiyya rakhasa li Abdurrahman bin Auf wa Zubair fi qamisil harir fi safar min hikatin kanat bihima, mutafakun alaih. Dari Anas bahwa Rasulullah memberi rukhsah keringanan untuk Abdurrahman bin Auf dan Zubair menggunakan kain sutra ketika safar karena gatal. Ini penyakit yang menimpa keduanya. Ini kasus terkait Abdurrahman bin Auf dan Zubair menggunakan komis. Komis pakaian yang ma'ruf punya lengan, dan itu di kala safar ini gak ada kaitan hukumnya. Artinya jangan difahami, boleh kalau safar. Berarti kalau enggak safar enggak boleh, bukan. Ini sekedar menjelaskan saja kasusnya saat itu keduanya dalam keadaan safar. Min hikkah, karena hikkah penyakit gatal, penyakit kulit yang menimpa keduanya. Atau mungkin kalau di masa sekarang orang sebut hasasiyah, karena alergi, alergi tertentu mungkin, entah keringat entah apa, hasil kemudian gatal atau bentol-bentol kulitnya. Diberikan rukhsah kepada keduanya satu karena kain sutra. Salah satu keistimewaannya yang tidak dimiliki kain lain, bisa menenangkan atau mendinginkan sensitivitas atau tadi apa, orang kalau sedang kena gatal atau sensitif terhadap keringat, biang keringat, bisa diredam dan nyaman kalau dia menggunakan kain sutra. Bahkan sebagian ulama sebutkan itu penawarnya, penyembuhnya. Kalau dia alergi tertentu dan gatal-gatal di tubuhnya, kain sutra yang betul-betul murni dari sutra itu dengan izin Allah menyembuhkan gatal-gatal tersebut. Makanya diizinkan oleh Rasulullah SAW untuk berobat. Karena Abdurrahman serta Zubair alergi saat itu atau gatal. Maka hadis menjelaskan kepada kita bahwa sutra diharamkan dalam Islam bukan karena kotor, bukan karena jelek, layaknya minuman khamr atau babi atau bangke, bukan seperti itu. Tetapi diharamkan dalam Islam karena sebab lain. Karena kalau dia kotor atau jelek, enggak mungkin ada obat. Dijadikan obat, dijadikan penawar, dijadikan ada faedah baginya. Obat enggak mungkin dari sesuatu yang diharamkan oleh Allah SWT. Makanya terkait khamr, Rasul katakan inna hada wa laysat bidawa. Dia itu penyakit dan tidak akan menjadi obat. Karena khamr haram, diharamkan karena pada dirinya khabith, jelek, kotor. Yang jelek atau kotor enggak mungkin memberi faedah atau menjadi faedah bagi orang. Hanya saja sutra terlalu lembut. Kain sutra ini terlalu nikmat, terlalu apa ya, terlalu gak cocok dengan kelelakian. Bagi orang laki gak cocok, gak pantas. Pantasnya bagi perempuan yang memang lemah gemulai, manja, ini pantasnya untuk mereka sutra. Orang laki pakai sutra akhirnya nanti kebencong-bencongan, karena kainnya yang begitu lentur, begitu lembut, luar biasa. Dari sisi itu syariat melarang, tidak sesuai dengan watak dan bawaan lelaki yang tegas, perkasa dan semisalnya. Makanya bagi perempuan dihalalkan. Hadis menjelaskan kepada kita pula bahwa haramnya sutra tidak sama seperti haramnya perkara-perkara lain kecuali saat darurat. Makanya sutra boleh digunakan karena hajat, kepentingan seperti berobat ketika orang gatal atau alergi tadi. Nah. Hadis juga menjelaskan kepada kita bahwa apa ini khusus hanya pada kasus Abdurrahman bin Auf dan Zubair saja atau umum? Jawabannya bahwa ini umum. Umum baik untuk Abdurrahman bin Auf, Zubair maupun selain keduanya yang memang butuh ada hajat terhadap kain sutra ini untuk kepentingan tertentu seperti pengobatan yang tersebutkan dalam kisah Ibn Auf dan Zubair radhiyallahu ta'ala anhuma. Wa an Ali qala kasani nabi hullatan sira atau siara fa kharajtu fiha fa ra'aytu al-ghadaba fi wajhi fa shaqaqtuha baina nisa'i. Muttafaqun alaihi wa hadha lafz Muslim. Dari Ali, Rasul memberiku pakaian siarok, jenis kain sutra, karena kain bagus dipakai oleh Ali. Ketika keluar dipakai oleh Ali. Dilihat Rasul, kata Ali, aku lihat wajah beliau marah, gak senang. Dan Ali faham ini karena aku pakai sutra ini. Maka pulang Ali, dirobek oleh Ali, dibagikan kepada istrinya dan putri-putrinya. Hadis disepakati Bukhari Muslim. Hadis ini terkait bolehnya kain sutra itu dihadiahkan kepada kaum lelaki, namun bukan untuk digunakan sebagai pakaian. Itu tujuan lain banyak. Walhasil yang dilarang kan untuk berpakaian. Syariat sebatas melarang kalau itu untuk pakaian atau duduk tadi. Untuk selain itu boleh orang punya kain sutra. Walhasil Rasul marah, kata Ali, karena melihat Ali menggunakan kain sutra tersebut sebagai pakaiannya. Maka hadis menunjukkan bolehnya menghadiahkan barang yang semula haram untuk digunakan dalam bentuk tertentu, dihadiahkan untuk tujuan yang lain. Misalnya dihadiahkan kepadamu agar kamu berikan ke istrimu misalnya, atau untuk putrimu, boleh. Yang menghadiahkan gak salah, gak dosa. Jangan kamu katakan, loh, ada apa kamu ngasih hadiah kain sutra haram ini bagi saya? Bukan untuk kamu, bisa untuk putrimu atau istrimu. Nah, dan Rasul pun menghadiahkan itu kepada Ali. Begitu pula yang semisalnya, misalnya emas, gak boleh bagi lelaki. Tapi orang ngasih kamu hadiah kalung misalnya, atau gelang, jazakallah khair, terima kasih, Ya bukan untuk kamu. Kamu bisa berikan kepada istrimu atau putrimu, adik perempuanmu, misalnya. Dan itu halal bagi mereka. Hadis juga menunjukkan sunnahnya bagus orang itu menampakkan marah ketika ada yang haram dilanggar, dan ditampakkan oleh Rasulullah SAW karena Ali radhiyallahu anhu melakukan yang haram menggunakan kain sutra. Hadis pula membantah kaum Syiah bahwa Ali tidak maksum, terbukti dia melakukan kesalahan dan ditegur oleh Rasul dengan marahnya. Nah, dia manusia biasa, walaupun mulia dan sangat terhormat, Ahlul Bait, tetapi bukan maksum radhiyallahu ta'ala anhu. Hadis menunjukkan bolehnya kain atau pakaian itu dibagi, dirobek atau dipotong selama untuk maslahat. Kamu punya dua putri misalnya, maka kamu potong jadi dua, dan itu gak ngerusak, agar adil misalnya, masing-masing dapat bagian. Nah, hal muhim itu yang tersebutkan di dalam hadis, disebutkan kata Ali, fasyaqaqtuha baina nisa'i, kemudian aku bagi di antara nisa'i, terarah istri-istriku. Tampak menunjukkan Ali punya lebih dari satu istri. Wallahu alam, kalau itu di zaman Rasul, ketika Rasulullah masih hidup SAW, maka Ali tidak pernah menikah dengan wanita lain selain Fatimah, karena Rasul sempat marah ketika mendengar Ali mau menikahi putri Abu Jahal, muslimah. Dan alasan itu Rasul sebutkan, la yajtami' tahta rajulin bintu nabiillah wa binti aduwillah. Nggak mungkin bersatu pada seorang suami yang di bawah seorang suami yang sama. Satu putri Rasul, satu putri musuh Allah, Abu Jahal. Ya anaknya muslimah, tapi bapaknya musuh Allah, Abu Jahal. Maka Rasul gak senang kalau Ali mau menikahi itu. Maka digagalkan niat Ali untuk menikahi putri Abu Jahal. Al-Muhim disebutkan semasa hidup Rasul, Ali tidak pernah menikahi, berpoligami dengan Fatimah. Tapi setelah Rasul wafat SAW, mungkin ada beberapa istri Ali dan tampak nas ke arah sana, baina nisa'i. Nisa'i itu dimaksud para istri. Ali punya sekian istri sepeninggal Rasul SAW. Al-Muhim, intinya kain sutra itu beliau potong dan beliau bagi-bagikan ke istri-istrinya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.